Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih terkait dengan pembahasan sebelumnya, yakni tugas-tugas dan kewajiban seorang suami di hadapan istrinya. Yang berikutnya adalah as-sabiru ayyata'allama al-mutasawwiju min ilmil haidi wa ahkami ma yadri bihi kaifa mu'asyaratul haidi. Tugas yang ketujuh, orang yang menikah, apakah sebelumnya atau setelahnya, tuh hendaknya belajar tentang ilmu haid, tentang ilmu haid dan hukum-hukumnya. Dengannya dia akan mengerti bagaimana memperlakukan atau mempergauli wanita yang haid. Nah, ini tugasnya seorang yang ingin menikah atau sudah menikah. Dia harus bisa memahami hal-hal yang terkait dengan istrinya, khususnya di sini masalah haid. Istilah orang ngaparnya datang bulan ya. Ini harus kita pelajari. Karena terkadang ada hal-hal yang terkait dengan ibadah seorang wanita. Kalau kita tidak mengerti hukum-hukum haid, istri juga tidak mengerti hukum-hukum haid. Sama-sama kosong misalnya, nah disinilah seseorang akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan. Mungkin ada sebagian di antara wanita, ya, datang haidnya dia tetap mengerjakan sholat, datang haidnya tetap berhubungan suami istri. Padahal ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak hal-hal yang terkait dengan masalah parnya haid ini. Demikian pula permasalahan parnya wanita yang mustahadah, wanita yang mengeluarkan parnya darah penyakit dari rahimnya. Kadang juga ada sebagian orang di antara kita tidak bisa membedakannya dengan darah haid. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ketahui dari, ya, haidnya wanita ini. Jadi satu di antara kesalahan sebagian suami atau calon suami, dia malu mempelajari ilmu tentang haid. Ada juga sebagian wanita yang malu belajar tentang hal itu, ya, atau dia sepelekan. Padahal ini terkait dengan ibadahnya, terkait dengan hubungannya dia dengan suaminya. Oleh karena itu seorang suami sebelum dia menikah Itu bagusnya membekali diri juga dengan ilmu yang terkait dengan masalah haid ini. Ya. Dan itu sudah dibahas ya oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Dan ada sebagian di antara ulama kita yang membuatnya risalah yang mustaqillah ya, risalah khusus yang membahas masalah haid ini. Misalnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala punya risalah ya terkait dengan darah-darah wanita. Ya. Karena permasalahan darah wanita ini seringkali ya terjadi kesalahan-kesalahan padanya. Ada kesamaran-kesamaran. Ada kerancuan ya, tidak bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Ya. Kemudian kata saya di sini wa yulakkinuha al-i'tiqad as-sahiha. Hendaknya juga seorang suami itu menuntunkan kepada istrinya akidah yang sahih. Akidah yang benar. Jadi suami juga harus belajar akidah. Yani akidahnya para salaf, akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Ini kita pelajari. Dan alhamdulillah para ulama kita sudah membukukan akidahnya para ulama kita seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidatut Tahawiyah. Pernah kami bahas ya di UIN dulu ya. Kemudian juga Aqidatus Salaf karya dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, secara khusus akidah yang terkait dengan tauhid. Ada kitab Salasatul Usul karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, demikian pula Al-Usulus Sittah ya, karya beliau juga. Usulul Iman ya, juga karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini banyak sekali buku-buku akidah penting kita bekali diri kita sebelum kita membangun rumah tangga bersama dengan seorang wanita. Karena jangan sampai kita ingin membangun surga kita tapi kita sendiri tidak punya pondasinya. Dan pondasi surga kita itu adalah akidah. Tidak boleh seorang muslim itu melalaikan ya pelajaran-pelajaran akidah. Dan tidak boleh kita merasa puas bahwasanya oh saya sudah belajar. Ya. Tapi dia harus senantiasa ya membekali dirinya dengan ilmu-ilmu apanya akidah, ya kitab-kitab akidah dia ikuti pelajaran-pelajarannya. Ini penting ya. Apalagi seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai seorang salafi, ini harus senantiasa bergelut dengan kitab-kitab akidah. Ya, alhamdulillah kita di Makassar ini banyak ya majelis-majelis, bisa kita pilih mana di antaranya yang paling penting misalnya kita pilih. Seperti kitab Salatatul Usul perlu kita pelajari karena di situ ada 3 prinsipnya, bahkan lebih ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata penulis wa yuzilu an qalbiha kull bid'atin in kana. Dan hendaknya juga seorang suami menghapus dari hati istrinya segala macam bid'ah. In kana, kalau memang ada. Apakah bid'ah yang terkait dengan ibadahnya ataukah terkait dengan akidahnya ataukah terkait dengan akhlaknya? Karena kadang ada bid'ah bukan cuma masuk pada masalah akidah, bukan hanya dalam ibadah, juga dalam masalah akhlak. Ini ya, apa namanya, bid'ah kadang masuk dalam ya perkara-perkara agama, bukan hanya dalam ibadah, akidah, juga dalam masuk apa namanya, masuk dalam perkara akhlak. Ya, ini ada hal-hal yang seperti ini, maka perlu kita kaji hal-hal yang aparnya terkait dengan masalah bid'ah ini. Dan para ulama kita sudah membukukan juga kaidah-kaidah di mana seseorang bisa mengenal bid'ah. Mudah-mudahan nanti suatu saatnya kami akan aparnya mengkaji kitab ini, mungkin di masjid ini atau di tempat yang lain. Ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita, tinggal kita kaji, kita bacakan, supaya kita mengenal apanya perbedaan mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Karena antara sunnah dengan bid'ah itu beda tipis ya istilah orang. Kadang kita menganggap ini adalah sunnah, ternyata dia adalah bid'ah. Ya, seperti yang kita lihat pada sebagian di antara kaum muslimin, ada bid'ah-bid'ah yang tersebar di kalangan mereka. Misalnya zikir berjamaah. Zikir berjamaah ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kumpulkan orang, bahkan bikin nafanya event yang besar ya di Al-Markas, bikin nafanya zikir berjamaah, menangis-menangis. Sementara kalau baca Quran tidak pernah menangis. Ya. Nah, ini ada hal-hal yang seperti ini kadang dianggap sunnah oleh sebagian orang, padahal dia adalah sesuatu yang bid'ah. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah atsar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sunan Ad-Darimi, di mana beliau disebutkan di dalam atsar itu mengingkari orang-orang yang melakukan zikir jamaah di Masjid Kufah. Beliau diberikan masukan dan laporan oleh sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya saya melihat ada sesuatu yang aneh di Masjid Kufah. Katanya apa itu? Katanya ada seorang yang memimpin jamaah, kalau dia katakan subhanallah ya bertasbihlah kalian sebanyak 100 kali, maka semuanya ikut bertasbih 100 kali. Kalau orang itu berkata bertahmidlah kalian 100 kali, maka dia pun ya jamaah pun ikut bertasbih sebanyak 100 kali. Kalau dia katakan bahwasanya bertakbirlah kalian sebanyak 1000 kali, jamaah serentak mengucapkan apanya 1000 kali. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Beliau tidak mau masuk ke dalam masjid, di pintu masjid beliau mengingkari mereka, kata beliau, ya ummat Muhammadin, wahai umatnya Muhammad, ma asra'a halkatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Yani kalian ini terlalu cepat membuat bid'ah yang menjadi sebab kehancuran kalian, kebinasaan kalian. Hadhihi thiyabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam tabla. Ini pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. Wa hadhihi aniyatuhu lam tankasir. Ini juga piring-piringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bajadanya ya belum pecah. Imma antum ahada min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, entah kalian ini merasa dirinya lebih mendapatkan hidayah dibandingkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au muftatihu babid dalalah, ataukah kalian ini membuka pintu-pintu kesesatan. Tidak mungkin mereka lebih bagus daripada sahabat. Ya, sisa satu kemungkinan, yaitu apa? Mereka membuka pintu kesesatan, yaitu bid'ah. Ya. Kemudian mereka beralasan, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Kami katanya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niat kami bagus. Kami melakukan zikir jamaah, niat kami bagus. Kenapa kami ini diingkari? Apa jawabannya sahabat Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Alangkah banyaknya orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak sempat mendapatkannya. Kenapa? Salah jalan. Ya. Salah jalan. Tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ya, seorang yang ingin membangun rumah tangga supaya dia menjadi rumah tangga yang ya mawaddah dan sakinah, mawaddah ya, bahagia di atas sunnah. Itu hendaknya seorang itu mempelajari ya bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat. Dan ada seorang di antara ulama kita yang bernama Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, di dalam kitabnya Al-I'tisam beliau mengumpulkan di sini beberapa macam bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat. Itu banyak sekali beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-I'tisam. Demikian pula apanya ulama-ulama yang lainnya, banyak sekali ya kitab-kitab yang menyebutkan apanya bid'ah-bid'ah ya, seperti Syekh Bakar Buzaid juga beliau menyebutkan ya sejumlah bid'ah yang terkait dengan doa-doa ya. Ada juga yang menulis buku tentang bid'ah ya, yang biasa apanya berputar ya dalam setahun ya. Termasuk diantaranya adalah Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan ya sejumlah bid'ah di dalam kitabnya tersebut seringkali ya berulang dalam setahun. Ada juga diantara ulama yang datang belakangan menulis kitabnya, judulnya Al-Bid'ahul Hawliyah, bid'ah-bid'ah dalam setahun. Itu dia sebutkan ya sejumlah bid'ah. Jadi banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat kita. Bahkan dulu pernah saya dengarkan ya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah punya kitab namanya Qamusul Bid'ah, Kamus Bid'ah. Cuma sayang kitab ini hilang. Ya konon kabarnya ada yang curi. Di situ beliau sudah kumpulkan ya banyak sekali contoh-contoh bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya termasuk diantaranya dalam kitab beliau Ahkamul Janais, ya hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Di belakangnya beliau juga cantumkan ya bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat kita terkait dengan pelaksanaan apanya solat jenazah, memandikan jenazah atau menguburkan jenazah. Itu sangat banyak jumlahnya. Jadi penting kiranya seorang apanya, apalagi seorang ahlu sunnah, itu penting untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ya. Penting pula dia apanya menghilangkan bid'ah-bid'ah itu dari hati istrinya, dari perbuatan-perbuatan istrinya. Ya mulai dari apanya, apa yang kita lakukan misalnya ketika makan. Mungkin ada di antara istri kita yang tidak mengerti bagaimana caranya dia berdoa ketika mau makan. Ya. Masih ada yang menggunakan doa-doa yang tidak sahih. Ya. Seperti ada sebagian di antara apanya wanita-wanita kita, kalau apanya baca apa mau makan ya, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Padahal yang betul bismillah, cukup baca bismillah. Ya. Ada juga yang menggunakan ya doa-doa yang lain yang tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula misalnya ketika tidur ya, ada doa-doa yang kita baca. Kadang ada di antara wanita-wanita muslimah ya mengamalkan amalan-amalan yang dia terima dari ya pesantrennya, dari kiainya ya. Lalu kita menikah dengan dia, masih ada sisa-sisa bid'ah yang pernah dia lakukan ya. Yeah. Atau di malam Jumat misalnya masih rajin baca yasinan. Yeah. Padahal semua apanya hadis-hadis yang terkait dengan apanya yasin ya, keutamaan membaca yasin di malam Jumat itu tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mengamalkannya ya, maka sungguh dia telah mengamalkan sebuah bid'ah. Yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita baca apa namanya memperbanyak salawat dan membaca suratul kahfi di malam Jumat. Ya siangnya juga boleh. Ya. Nah, ini banyak sekali bid'ah ya. Tidak sempat kita apanya sebutkan satu persatu di sini. Yang jelas penting ya kita mempelajari bid'ah yang merupakan lawan dari kata sunnah. Ya. Kemudian kata penulis wa yu'allimuha ahkamas salati wal haidi wal istihadati. Dan hendaknya juga dia mengajari istrinya hukum-hukum salat dan haid serta istihadah. Jadi kita menikah ada tugas kita sebelumnya. Kalau tidak sempat belajar sebelumnya, sambil kita jalan kita belajar. Ya. Kita belajar ya bagaimana caranya kita membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Ya, termasuk kita pelajari di sini adalah toharo ya. Cara bersuci. Ada orang yang tidak mengenal apa itu cara mandi junub. Bagaimana cara mandi junub? Ya, ada. Bagaimana caranya yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mengerti. Ya, yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang cuci 3 kali tangannya masing-masing, didahulukan apanya kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu berwudu seperti ketika dia ingin mengerjakan sholat. Setelah itu selesai, dia ambil 1 cidukan dari timba atau ember, kemudian dia siramkan pada sebelah kanan dari kepalanya, kemudian kiri, setelah itu tengah, kemudian dia siramkan seluruh badannya ya dengan air, dia sirami ya. Itu yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orang yang tidak mengerti bagaimana cara mandi junub. Yang dia pahami ya sekedar mandi. Ya. Apalagi kalau dia tidak sholat. Ya, tambah tidak mengerti dia. Ya. Demikian pula misalnya kalau tidak ada air bagaimana apa yang kita lakukan. Kalau tidak ada air misalnya. Ya, pam tidak lancar airnya. Tiba-tiba subuh kita mau mandi. Ini bagaimana solusinya? Apa yang kita lakukan? Ya. Kalau kita belajar kita akan tahu bahwasanya kalau tidak ada air ya kita ganti dengan tayamum. Ya. Sampai datangnya air baru kemudian kita mandi. Ya, kita mandi. Ya. Demikian pula apa yang kita perlu kerjakan ya. Ketika kita misalnya ya atau istri kita misalnya sedang haid. Apa yang dia boleh lakukan, apa yang tidak boleh. Ya. Kita juga seorang suami. Kalau istri lagi haid, apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan pada dia. Ini pentingnya seorang itu belajar ketika ingin menikah atau sudah menikah, tetap dia bekali dirinya dengan ya hukum-hukum syariat. Ya. Termasuk juga di sini adalah bagaimana caranya kita berwudu. Berwudu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena terus terang ya ada orang yang tidak mengerti bagaimana sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu. Ada orang berwudu, kalau dia mengusap, mestinya dia usap kepalanya 1 kali, dia ambil begini air, dia, ya, itu bukan mengusap namanya, dia hanya sentuhkan ujung jarinya di kepalanya. Saya khawatirkan orang yang seperti ini wudunya bisa batal ya, bisa batal wudunya, tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, sholatnya juga otomatis tidak sah. Iya. Baik. Fayu'arrifuha annaha idan qata adamuha qabla al-maghribi bimiqdari raka'atin fa'alaiha adh-dhuhru wal 'ashru. Maka seorang suami dia ya beritahukan istrinya ya, ajarkan kepada istrinya bahwa apabila darahnya terputus sebelum maghrib ya, sepanjang apanya satu rakaatnya, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat duhur dan asar di jama'. Jadi kalau maghrib misalnya sebelum adzan, masih ada kesempatan sholat satu rakaat, ya, kira-kira ada kesempatan sholat satu rakaat, berarti wanita ini wajib untuk, ya, mengerjakan sholat duhur dan asar, ya, duhur dan asar. Wa idan qata adamuha qabla subhi bi miqdari raka'atin fa 'alaiha qada'ul maghribi wal isya'i. Demikian pula apabila darahnya terputus berhenti sebelum subuh, ya, seukuran satu rakaat. Jadi sebelum subuh masih dia bisa kerjakan satu rakaat, ya. Maka wajib baginya untuk mengqada salat maghrib dan isya'nya. Wa hadza la yakadun nisa'u yura'inahu. Maka perkara yang seperti ini, kata penulis, hampir saja para wanita tidak memperhatikannya. Ini merupakan salah satu di antara contoh, ya, hukum-hukum fikih yang dibutuhkan oleh seorang muslim, perlu dia pahami kasus yang diangkat oleh penulis di sini. Bagaimana kira-kira jika seorang wanita haid, tiba-tiba dia bersih, masih ada kesempatan bagi dia untuk sholat seukuran satu apanya rakaat saja, itu sudah dia kena kewajiban untuk mengqada sholat duhur misalnya dengan asarnya di jama'. Nah, ini merupakan pendapat dari apanya jumhur ulama, walaupun di sana ada pendapat yang lain. Ini pendapatnya para ulama Hanafiya, dan juga di zaman kita ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya kewajibannya hanya melaksanakan salat asar. Karena duhur sudah berlalu, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Ya, waktu yang dia temui adalah waktu asar, maka kewajibannya adalah melaksanakan salat asar. Wallahu taala alam bisawab, ya. Namun di sini ada khilaf, ya, di kalangan para ulama. Sebagian di antara ulama menyatakan kalau kita ingin berhati-hati, kita kerjakan duhur dan asar. Ya. Kalau sebelum subuh kita masih bisa, berarti ada kewajiban untuk melaksanakan, ya, salat maghrib dan isya di jama'. Ya, di jama' dikumpulkan, ya, dalam satu waktu. Jadi tiga maghrib, ya, kemudian kita salam. Setelah itu kita qomat, ya, sholat lagi 4 rakaat untuk isya, salam, ya, selesai. Walaupun kita sudah kedapatan waktu waktu subuh, ya. Walaupun seorang wanita muslimah yang sudah bersih itu mendapati waktu subuh, dia lakukan dengan cara yang seperti ini. Ini pendapatnya jumhur ulama, ya. Kalau di zaman kita ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan juga Lajnah Daimah. Kalau Syekh Al-Utsaimin sebelumnya, para ulama Hanafiya, mereka menyatakan cukup bagi, ya, mereka yang mendapati waktu asar sebelum maghrib, cukup dia kerjakan salat asar. Kalau dia di waktu apanya sebelum subuh misalnya, cukup dia mengerjakan salat isya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, as-saminu, tugas yang ke-8 seorang suami, idza kanat lahu niswatun, yang bagi ayya'dila bainahunna. Yang ke-8, kata penulis, apabila seseorang memiliki beberapa orang istri, artinya dia berpoligami. Jadi poligami itu bukan hal yang tabu. Di kalangan para ulama kita sudah mereka bahas dahulu. Ya. Cuma orang-orang di zaman kita ini yang terpengaruh dengan orang-orang barat. Ya, orang-orang kafir Yahudi dan Nasara. ikut-ikutan ya, membenci poligami. Ya. Apabila seorang suami memiliki beberapa orang istri, maka sepantasnya dia berlaku adil di antara istri-istrinya. Ya. Berlaku adil di antara istri-istrinya. Ya. Wal adlu fil mabiti wal ata'i la fil hubbi wal wat'i. Ya. Kata penulis, sedangkan keadilan di sini adalah dalam perkara mabit, bermalam, dan dalam hal pemberian. Artinya kita berikan nafkah kepada istri, ya, kita bermalam di sisi seorang istri, itu kita harus adil. Yani dalam perkara-perkara lahiriah yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, mata kepala istri kita, di sini kita wajib untuk ya berlaku adil di antara mereka. Ya. Adapun dalam perkara yang terkait dengan hati, ya, maka di sini kata penulis la fil hubbi wal wat'i. Bukan dalam perkara cinta dan berhubungan. Ya, berjima dengan istri. Artinya seorang ketika dia punya memiliki beberapa orang istri, tentunya dia diwajibkan untuk adil dalam hal lahiriahnya, tapi dalam hal cinta itu tidak bisa dipaksakan. Di dalam hal lapannya berhubungan dengan istri, berjima dengan istri, itu tidak bisa sama antara satu istri dengan yang lainnya. Ya? Jelas ya? Atau perlu dijelaskan lagi? Iya. Misalnya ada orang yang menikah dengan seorang wanita. Anggaplah istri pertama. Istri pertama adalah wanita yang usianya masih belia. Anggaplah 20 tahun. Ya. Kemudian dia menikahi seorang wanita lagi, yaitu istri kedua, kedudukannya sebagai istri kedua. Ya. Usianya adalah 40. Kira-kira mana yang lebih menyenangkan kita? Secara tabiat ya lebih menyenangkan apanya, wanita yang masih muda. Ya. Tapi ini bukan otomatis seperti itu ya, bahwasanya semuanya harus begitu. Iya. Tidak ya, ada juga wanita yang apa namanya dia tua tapi menyenangkan. Ya. Kan begitu ya. Makanya juga istri tua tidak boleh kalah saingan dengan istri muda. Ya. Sama dengan motor, kalau kita beli motor ya, belum tentu motor baru lebih bagus daripada motor tua. Motor baru tapi mogok-mogok misalnya, nah itu kan menyusahkan ya. Ya, biarpun ya motor tua, tapi kalau dia lancar kuat, mengantarkan kita ke sana kemari, penuh dengan apanya kebahagiaan ya, tidak pernah ada masalah. Nah, ini kan tentu lebih kita dahulukan motor tua. Ya, kita sayang-sayang dia. Nah, ini juga istri demikian. Ini perumpamaan saja. Jadi belum tentu istri tua itu lebih apanya dia ya di nomor dua kan, tidak. Bahkan terkadang ada istri tua lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan kita daripada istri muda. Istri muda misalnya suka moro-moro ya. Suka marah-marah, suka ya ngomel, suka pokoknya banyak masalahnya. Sementara istri yang tua ya tidak ada masalahnya, orangnya nerimo, orangnya masya Allah ya penyayang, ya pelayanannya juga bagus, perhatiannya juga bagus. Kita datang ke rumahnya misalnya, langsung dia sambut kita di pintu. Mas, gimana keadaannya mas? Ya, Deng ya, bagaimana keadaan tak hari ini? Baik-baik jiki atau tidak? Ya, saya lihat ini kita lemas-lemas. sini saya pijit-pijit. Ya. Ya, misal ini ya. Ya. Kan kadang ada istri yang seperti itu, pintar dia. Pintar dia cari ridhonya suaminya. Suaminya baru pulang misalnya, ya, suaminya buka baju langsung diambil hanger, dia gantungkan bajunya, atau dia masukkan di mesin cuci misalnya untuk dicuci. Ya, setelah itu suaminya dibikinkan apanya minuman yang dia senangi, apakah kopi ataukah sirup misalnya. Ya. Pasti ini menyenangkan ya. Selanjutnya suami sebelum datang makanannya sudah siap. Sudah siap di atas meja makan. Pasti suami yang normal itu akan lebih mendahulukan istrinya walaupun dia tua ya. Istri yang seperti ini muamalahnya bagus, itu pasti dia lebih cintai, dia lebih dahulukan, dia lebih perhatikan dibandingkan istri mudanya. Istri mudanya cuek. Suaminya datang main Facebook. Ya. Ya. Suaminya apa dia capek, mestinya diambilkan hanger, dia gantung bajunya, dia cuci bajunya. Ya, suaminya ya jalan sendiri. Bergerak sendiri. Ya. Suaminya lapar, tidak diperhatikan makanannya. Ya, belum ada makanan di meja. Ya. Bahkan terkadang suaminya disuruh masak indomie telur. Ya. Masak maki saja di situ ada jitu indomie, ada telur di situ gampang jadi masak. Nah, istri yang seperti ini pasti dia derajatnya ya, kelasnya dia lebih rendah daripada istri yang satunya tadi walaupun dia tua. Ya, karena pelayanan bagus. Oleh karena itu seorang wanita ketika dia dipoligami oleh suaminya, walaupun dia tua jangan dia kalah saingan dengan istri berikutnya. Ya. Jangan selalu kita perturutkan apanya hawa nafsu kita, amarah kita. Suami kemudian apanya berpoligami karena memang dia mampu, akhirnya ya dia berlaku buruk sama suaminya. Ya. Mestinya istri yang apanya dipoligami oleh suaminya itu semakin bagus pelayanannya. Jangan semakin buruk. Akhirnya boleh jadi suaminya akan meninggalkan dia. Apalagi kalau tiap hari piring bunyi. Ya, tutup pintu, pintu juga bunyi. Datang suami tidak mau masak. Datang suami ya, dapatnya suami tinggal di rumah di bombek berhari-hari. Bahkan kadang suaminya dimarah-marahi. Bahkan seakan-akan suaminya diusir. Jangan maki di sini deh, itu ada istri tadi di sana lebih bagus itu. Ya, lebih cantik, lebih ini ya. Mestinya kita sebagai seorang istri, walaupun kita sudah tua, walaupun kita ini mungkin ya, ya menurut kita salah kalah saingan dengan istri muda misalnya, kita jangan kalah pelayanannya. Jangan kalah apanya kasih sayang kepada suami kita. Suami yang selama ini sudah banyak berbuat baik kepada kita. Ini kesalahan muamalah di antara istri-istri ya. Ya. Jadi kita apanya dalam hal ini hendaknya berlaku bijak ya. Jangan apanya kita kemudian ya berlaku serampangan. Ya, memperturutkan ya hawa nafsu kita, memperturutkan emosi kita. Akhirnya yang kita dapatkan adalah keburukan. Baik. Kemudian kata penulis, fa inna dzalika la yamlikuhu. Karena hal yang seperti itu tidak dikuasai oleh seorang suami. Artinya bukan dia kendalikan ya, rasa cinta dan kesenangan kepada sebagian istri-istrinya ya. Ini merupakan kecenderungan hati. Kecenderungan hati bukan kita yang ngatur. Sudah tabiatnya manusia senang dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Ini tidak bisa kita atur ya. Ya, misalnya ada orang di antara kita menikah, tidak mungkin seorang suami bisa menyamakan antara istri muda dengan istri tua dalam hal cinta ya, atau dalam hal misalnya berhubungan kelamin. Kalau yang muda masih kuat, kalau yang tua sudah loyo-loyo. Bahkan terkadang ya, sering ya, membelakangi kita. Ya. Terlalu banyak keluhannya misalnya. Sementara yang masih muda ini, masya Allah ya, masih semangat, masih kuat ya, itu tentunya akan beda. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi seorang apanya yang memiliki beberapa orang istri, apakah dua atau tiga atau empatnya, atau dengan istilah lain dia berpoligami, maka hendaknya dia ya berlaku adil di antara istri-istrinya. Ya. Berlaku adil di antara istri-istrinya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami supaya mereka berlaku adil di antara istri-istrinya. Ya. Baik. Adapun ayat yang menyebutkan bahwasanya walan tastati'u an ta'dilu baina bainan nisa'i, kalian tidak akan mampu untuk ya berlaku adil di antara istri-istri kalian, maka yang dimaksud di sini adalah dalam hal mahabbah. Ya. Dalam hal mahabbah. Ya. Dalam hal apanya, rasa cinta. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara mereka, di antara para istri kalian, ya, walaupun kalian berusaha keras. Yakni dalam hal batin ya, jiwa, rasa cinta. Ya. Fala tamilu kullal maili. Tapi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian condong dengan secondong-condongnya. Artinya jangan kalian berlaku curang di antara istri-istri kalian dalam perkara lahiriah, dalam pemberian dan juga dalam mabit, bermalam. Ya. Jadi harus ada keadilan. Dan keadilan di sini tentunya sesuai dengan hajat masing-masing. Istri yang banyak anaknya tentu tidak sama pemberian kita kepada istri yang sedikit anaknya. Apalagi tidak ada anaknya. Ada sebagian orang salah paham ya. Dikira adil itu harus sama. Istri pertama 2 juta, istri kedua juga harus 2 juta, istri ketiga juga harus 2 juta. Padahal anaknya tidak sama. Ya, jumlahnya berbeda-beda, ada yang 5 anaknya, ada yang 1, ada yang 10. Ya. Maka sikap yang adil adalah kita memberikan sesuai dengan hajat mereka. Jadi pemberian yang kita berikan itu sesuai dengan hajat yang mereka apanya butuhkan. Baik. Adapun dalam masalah bermalam, maka ini harus dibagi rata. Kalau ada istri kita 4 misalnya, maka istri pertama dikasih 2, istri kedua dikasih 2 hari juga, istri ketiga juga 2, ya istri keempat juga 2. Atau 1-1-1-1. Ya. Harus adil. Ya. Tidak boleh kita misalnya apanya istri pertama 5 karena dia bos. Kalau tidak marah-marah nanti. Istri kedua 2 saja. Ya, istri ketiga 1. Istri keempat sama 1 juga karena ini orang belakangan dia. Ini tidak boleh ya, ini tidak adil. Ya. Kalau masing-masing istri misalnya ya, istri pertama dapat 1 hari, yang kedua juga harus 1 hari. Iya. Tapi bukan maknanya di sini bahwa kita tidak boleh menjenguk dan mengunjungi istri. Jadi misalnya kalau si A dapat giliran, kita bermalam di situ, ya boleh saja kita misalnya ada hajatnya istri kita mau dibelikan apa, tiba-tiba kita harus keluar, boleh saja kita datang ya. Apakah di pagi hari atau sore hari ataukah di malam hari ada hajatnya, ya harus kita tunaikan. Habis gas Iya. Terpaksa kita harus keliling cari gas. Ya, mau tidak mau harus begitu. Iya. Atau misalnya dia tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit, kita harus bawa ke rumah sakitnya. Baik. Dia harus ada keadilan ya di antara istri-istri kita. Nah, kecuali kalau ada di antara mereka yang mengorbankan harinya. Misalnya istri tua. Jangan misalnya deh, kasih itu istri tua yang muda. Karena kalau saya juga capek, Mak. Misal ini ya. Iya. Ini juga anak-anak banyak sekali saya urus ini. Kalau kita saya urusi lagi bahaya. Bisa-bisa patah tulangku ini. Iya. Nah, ini mungkin boleh ya. Dia serahkan haknya. Sama juga ada istri kita, kita nikah dia kaya. Kita menikah ya istri kedua, ya. Dia katakan kepada kita, saya jangan diberi nafkahi. Itu nafkah tak kasih istri kedua. Karena dia miskin kodong. Ya. Misal ya. Nah, ini dia gugurkan haknya, boleh saja. Tidak apa-apa ya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, faida safara fa in safara wa arada istishaba ihdahunna aqra bainahunna. Apabila seorang suami ingin bersafar dan dia ingin membawa salah satu di antara mereka, maka dia harus mengundi di antara mereka. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dia keluar, ya suami ini keluar bersama dengan istrinya. Istrinya yang keluar tadi undiannya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apanya Aisyah radhiyallahu anha pernah dapat undian ikut bersama dengan suaminya pergi berjihad. Ya. Pernah juga Sofia ya dapat giliran untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, "Taib, kalau misalnya 4 orang. Yang pertama sudah dapat undian, sudah pernah berangkat. Taib. Apakah ketika ada safar yang kedua, dia harus ikut lagi undian?" Tampaknya di sini tidak. Ya, karena nanti yang lain tidak dapat giliran. Ya, berarti tidak adil lagi. Ya. Berarti yang diundi tinggal 3 orang. Nah, yang kedua naik misalnya, tinggal yang ketiga keempat. Ada safar lagi yang berikutnya, tinggal 2 orang yang bersaing. Ya. Siapa yang duluan? Apa siapa yang pergi bersama dengan suaminya? Wallahu ta'ala alam bisawabnya. Baik. Nah, ini ada pembahasan yang ke-9 ya. Ini agak panjang kelihatannya. Maka kita tunda untuk pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ya. Pelan-pelan ya. Karena ini masalah rumah tangga ya. Masalah seumur hidup ini. Kalau saya hanya sekedar baca ya. Lewat begitu saja banyak hal ya, mungkin tidak terbahas ya. Apakah istri pertama dengan anak istri kedua ya, terhitung mahram? Ya. Jadi apanya istri pertama misalnya punya apa? Punya anak. Ya. Kemudian istri kedua juga punya anak. Apakah ya istri pertama ini ada hubungan mahram dengan anak dari istri yang kedua? Begitu ya? Iya. Tapi di sini perlu kita rinci. Kalau anak itu berasal dari suaminya, dari suami, ya, hasil hubungan dengan istri kedua, maka ini ada hubungan mahram. Tapi kalau yang dimaksud di sini dengan anak istri kedua, anak bawaannya dia, bukan dari hasil hubungannya dengan suaminya, suaminya yang sekarang, nah itu bukan, tidak ada hubungan mahram. Paham ya? Tidak ada hubungan mahram. Ya. Demikian pula anak, anak dengan anak, ya, anak bawaan kita dengan apa namanya, anak bawaannya istri kita. Paham ya? Kita menikahkan pertama, misalnya kita menikah, istri kita meninggal, ada anak bawaan kita, kemudian istri kita juga ada, kita menikah lagi kedua kalinya, istri kita punya anak bawaan dari suaminya yang dahulu meninggal juga. Anak dengan anak ini tidak ada hubungan mahram. Paham ya? Baik. Wallahu taala alam bisawab. Apakah berdosa seorang istri apabila suami minta di tempat tidur kemudian istri menolak? Yeah. Jadi kewajibannya suami adalah memberikan nafkah. Ya, istri memberikan, ya, permintaannya suami. Nah, cuma di sini tentunya suami juga harus punya pengertian, ya. Jangan semau-maunya juga. Ya. Ada waktu-waktu misalnya, ya, dalam sepekan kita ketemu, ya, ketemu di sini tanda petik, ya. Jadi jangan apanya tiap hari, ya. Ya. Boleh saja sebenarnya, halal saja. Cuma ya kita sebagai seorang suami harus mengatur supaya kita tidak bosan. Istri juga tidak bosan. Ya. Tidak mengganggu aktivitas yang lain. Karena orang kalau habis ketemu biasanya capek, ya. Nah, itu mengganggu, ya. Kadang mengganggu. Mungkin kita laki-laki ya kuat, tapi istri kita mungkin tidak kuat. Yeah. Apalagi kalau dia ada penyakitnya poso. Asma ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Ada penyakit asmanya ya, setengah mati dia. Nah, di sini perlu ada tafahum namanya, ada pemaham apanya, saling memahami antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Istri juga jangan super cuek. Ya. Suami sudah setengah mati. Habis kerja misalnya tiap hari dia ketemu perempuan. Perempuan-perempuannya juga di jalanan, di kantor cantik-cantik. Ya. Suami juga sudah poso, belum mengerti istrinya. Sudah sesak nafas suaminya, tapi dia tidak mengerti. Jadi ada perlu saling apanya tafahum, ya, saling memahami, ya. Dan hajat yang seperti ini itu seperti makanan, seperti minuman. Kalau kita misalnya lapar, butuh makanan, ya. Nah, yang namanya lapar itu tidak bisa ditahan. Kita haus misalnya tidak bisa kita tahan, ya. Nah, demikian pula seorang apanya yang apanya berkeluarga ini harus memahami hajatnya masing-masing. Antara satu orang dengan yang lainnya itu beda-beda hajatnya. Iya, beda-beda hajatnya, ya. Banyak utusan ini, ya. Baik. Jadi apa namanya, istri dan suami, ya, suami istri itu harus apanya punya kepekaan, ya, antara dia dengan apanya pasangannya, dia perhatikan hajatnya masing-masing, ya. Antara satu suami dengan suami yang lain itu beda. Antara istri dengan istri yang lain itu beda. Ada orang yang tinggi tegangannya, ada orang yang sedang, ada yang rendah. Kan begitu? Ya. Ada orang 3 hari sudah sesak nafas, ya, sudah koslet-koslet sedikit, ya. Kalau tidak bahaya, Nah, ini istri juga harus paham di sini ya. Baik. Apakah berdosa seorang istri yang malas mandi di rumah dan suami tidak senang kelakuannya? Iya. Istri yang seperti ini berdosa ya. Iya. Karena di antara haknya suami kita pergauli dia dengan cara yang ma'ruf. Ya. Dan kalau ada sesuatu yang dibenci oleh suami, hendaknya kita tinggalkan. Apalagi kalau hal yang seperti ini menjadi sebab seorang itu bisa bercerai dengan suaminya gara-gara tidak mandi. Ini wajib untuk dia, ya, perhatikan ya mandinya. Ya. Terus terang ada kasus yang seperti ini ada. Ada sebagian ibu-ibu, ummahat kita, alasannya katanya sibuk mengurusi apanya, anaknya, mengurusi ya dapurnya, mengurusi jualannya, mengurusi macam-macam urusannya, sampai dia lupa mandi. Ya, padahal kecantikan seorang wanita itu ada pada kebersihannya. Bagaimanapun cantiknya seorang wanita, kalau dia jarang mandi, penampilannya lusuh begitu ya, penampilannya penuh dengan keringat, pasti suaminya akan menjauh darinya. Iya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau menggunakan siwak. Kemudian parfum. Iya. Makanya ikhwa juga itu harus banyak parfumnya. Ya. Istri di rumah ya, lengkapi. Pakai sabun ya. Ada sabun cuci muka misalnya, beli. Ada sabun apanya, sabun ya untuk badan, beli untuk badan ya. Ini untuk mencari ridhonya suami. Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya suami. Hal yang seperti ini seringkali dianggap apanya remeh oleh sebagian apanya wanita-wanita muslimah. Dia kadang tidak memperhatikan mandinya, penampilannya. Katanya sudah selesai urusan saya kan sudah menikah. Padahal semuanya belum selesai tugasnya. Anda mungkin hari ini bisa bersama dengan suami, tapi boleh jadi besok hari Anda ditinggalkan oleh suami. Kenapa? Karena kelalaian Anda sendiri. Sementara suami kita, apalagi yang apanya kerjanya di kantor-kantor campur baur perempuannya, banyak wanita-wanita yang luar biasa penampilannya, bersih, ya, tidak ada debunya. Ya. Ini sementara kita di rumah, istri kita penuh dengan bau asap, penuh dengan apanya ya keringat, bajunya sudah 3 hari tidak pernah ganti-ganti, katanya kotor tonji ya. Ya namanya baju ya diganti lah ya, walaupun mungkin kotor hari ini ya harus kita ganti. Jangan kita katakan kan besok kotor juga. Ya memang. Ya. Baik. Saya pernah mendengar hadis bahwa apabila seorang istri yang mengikhlaskan dirinya untuk dipoligami, maka dijamin baginya surga tanpa hisab. Apakah hadis ini sahih? Wallahu alam. Saya belum pernah dengar. Seandainya ada lafadznya dan ada perawinya, mungkin bisa kita lacak ya. Wallahu alam. Coba tanyakan ke ustaz yang lain ya. Tapi banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu yang sudah beristri namun bertaddud dengan istri yang sudah berkeluarga, sementara mereka bertaddud tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing. Apa hukumnya? Jawabannya, pertama, pernikahannya sah kalau ada walinya dan saksinya, walaupun istilahnya orang ya nikah siri ya, nikah rahasia, nikah sembunyi-sembunyi ya. Cuma hal yang seperti ini kurang baik ya, kurang baik. Ini bukan termasuk bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf ya, bukan bagian dari pergaulan dengan cara yang ma'ruf bersama dengan istri yang sebelumnya. Ya. Justru seorang laki-laki yang penyayang kepada istrinya, ya, dia berusaha untuk ya, sehati dan seperasaan dengan istri pertamanya. Sampaikan ya, bahwasanya saya mau poligami. Kasihan ada akhwat di sana terlunta-lunta hidupnya. Kalau saya tidak bantu, mungkin dia akan ya menjadi semakin apanya jauh dari agama. Dia akan rusak, dia akan begini. Ya, dia akan mengemis. Kita gambarkan kepada dia. Dan saya yakin kalau seorang istri masih punya pikiran yang yang cerdik begitu ya, kemudian hatinya punya lapang hatinya ya, maka pasti sedikit demi sedikit dengan pendekatan ya, kita beritahukan kepadanya bahwasanya saya menikah bukan karena apa-apa. Ya, tapi karena saya ingin dapat pahala. Saya ingin menolong orang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau masih menolong saudaranya ya, yang lainnya. Ya. Saya ini mau menolong orang. Ya. Saya mau menikah juga supaya tugasmu ringan. Kalau kamu urusi saya tiap hari kan kamu repot. Tapi kalau ada temanmu yang urusi saya juga kan dah repot. Bisa kita ya sampaikan dengan cara yang baik. Iya. Adapun masalah nafkahmu, insya Allah saya akan jamin. Selama saya masih sehat, masih hidup, ada bagianmu dan juga ada bagiannya, ya istri yang kedua. Iya. Saya berpoligami karena saya ingin dapat pahala yang banyak. Ya, saya tidak ingin cuma ada satu istri, beberapa anaknya. Saya ingin istri kedua beserta dengan anak-anaknya. Saya ingin tanggung mereka supaya saya dapat pahala. Saya urusi mereka supaya saya dapat pahala. Kita jelaskan seperti itu ya. Ini saya mau poligami. Ya. Ini kita ada pesantren, tidak ada yang bisa mengajar tajwid. Kita juga saya suruh mengajar tajwid, tidak bisa. Di sana ada akhwat pintar tajwid dan dia siap untuk dipoligami. Bagaimana? Misalnya, kasusnya misalnya ustaz. Nah, ustaz kasihan ya, tidak bisa dia ngajari akhwat apanya tajwid. Tidak mungkin akhwatnya diajari tajwid kemudian dia lihat-lihat terus mulutnya ustaz bergerak. Ini jadi fitnah nantinya. Ya. Ini kalau kita bicara dengan baik, ya, komunikasi baik dengan istri pertama, itu insyaallah taala lambat laun dia akan mengerti, dia akan sadar bahwasanya oh suami saya ternyata niatnya dia poligami, ya, begini-begini. Bagus dia. Tapi kalau kita ya langsung saja begitu ya, bahkan sembunyi-sembunyi, belum lagi namanya perempuan ada sifat kecemburuannya, baru istri kedua kita muda ya, lebih cantik daripada dia, kalah dia, semakin shock dia. Akhirnya apa? Terkadang muncul masalah yang besar dalam rumah tangga. Mungkin dia akan minta cerai. Padahal selama ini kita sudah bahagia. Selama ini kita sudah saling bahu-membahu di atas kebaikan. Tiba-tiba kita harus bercerai. Sementara istri yang kedua belum tentu dia baik seperti baiknya istri pertama. Kan begitu ya. Oleh karena itu seorang yang ingin berpoligami ya pelan-pelan, jujur ya, terbuka, lakukan komunikasi yang baik, sabar. Baru satu kali dia beritahu istrinya langsung ya putuskan mau poligami. Sementara istrinya belum siap, ya. Baik. Makanya juga ada sebagian ustaz mau sekali poligami tapi tidak bisa karena masih negosiasi. Saya pernah ditanya akhwat di Bantaeng, Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya ini akhwat tidak mau dipoligami suaminya? Ya. Karena katanya belum ada ustaz-ustaz di Makassar yang poligami. Waktu itu memang belum ada. Saya juga bingung-bingung cara jawabnya. Akhirnya saya katakan sebenarnya ustaz-ustaz itu mau, ya. Cuma ya kita ini tidak punya kemampuan. Ada di antara ustaz tidak punya uang. Ada di antara ustaz masih nego. Ya. Komunikasi dulu dengan istrinya. Makanya tidak boleh kita jadikan hal yang seperti ini sebagai pembenaran, ya, legitimasi untuk menghalangi suami untuk poligami. Kalau memang suami sudah mampu, ya, kita pikirkan dengan baik-baik, kita bantu dia. Ya. Dan saya sempat katakan, ya, bahwasanya seandainya ada akhwat yang siap dipoligami dan dia tidak mau diberi nafkah, hari ini saya siap untuk poligami. Saya sedikit tantang mereka, ya, digertak dulu sedikit masalahnya, ya, subhanallah, ya. Ya, ini tulisannya kecil sekali, tolong kalau menulis diperbesar, ya, karena mata saya sudah mulai kalah. Bolehkah menyebarkan undangan pernikahan melalui sosial media seperti Facebook, grup WA, grup lain dan semisalnya tanpa membuatkan satu-satu undangan kepada yang ingin diundang? Kalau sisi bolehnya, boleh. Tapi ini namanya takalluf, membebani diri. Bayangkan Anda mengundang satu Facebook, artinya Anda mengundang satu dunia. Makanya saya biasa di Facebook kalau dapat ikhwah begitu langsung saya tulis undangan internasional. Biar ikhwah ini berpikir bahwasanya oh dia undang semua orang. Mampu dia undang, jangankan ya satu Indonesia, satu Makassar saja dia undang itu sudah kerepotan, ya. Nah, yang baca di sini orang banyak. Temannya saja misalnya ada 5.000. Sudah full, ya, pertemanannya 5.000 orang. Dia undang 5.000 sementara makanannya hanya 500. Kan repot, ya. Makanya ya jangan berani, ya, seperti ini, ya. Ini namanya takalluf, membebani diri, ya. Nah, kecuali mungkin grup WhatsApp, ya, yang terbatas mungkin, ya. Tapi kalau Facebook ini bahaya. Satu dunia bisa baca. Makanya kalau ada orang lain datang di pesta kita tidak diundang, Anda jangan protes, ya. Karena masalahnya Anda sudah undang satu dunia. Ya. Apakah sudah menjadi kewajiban bagi kita jika ada undangan pernikahan teman muslim melalui grup media sosial seperti WA, lain atau semisalnya untuk menghadiri atau menunaikan undangan tersebut? Ya. Karena ini sifatnya undangan umum, ya, maka sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kecuali, ya, di dalam undangan dikatakan kepada semua anggota grup tanpa terkecuali saya undang dengan hormat. Nah, itu berarti semua anggota grup usahakan hadir. Ya. Tapi kalau tidak ada undangan apanya khusus seperti itu, berarti kewajiban ini hanya terbebani bagi sebagian anggota grup. Kalau sudah ada hadir satu orang, sudah, ya, tertunaikan apanya kewajiban menghadiri undangan tersebut, ya. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika diundang dalam pernikahan membawa juga anak-anak, padahal yang tertulis di undangan hanya mamanya, apa, nama yang diundang, ya, beserta pasangannya, tidak termasuk anak-anaknya. Ya. Jadi yang wajib hadir itu hanya, ya, suami istri, ya, suami dan nyonya, ya. Nah, ini kalau kita bawa anak, itu harus kita minta izin sama tuan rumah. Kita minta izin, Pak, ini saya bawa anak-anak, boleh tidak masuk? Kalau dia bilang, oh iya masuk nih. Kalau dia bilang, tunggu-tunggu dulu ya. Berarti itu kita mundur dulu ya. Jangan masukkan anak-anak. Masalahnya kan undangan itu sudah dihitung. Iya. Nanti kalau anak-anak kita masuk semua, apalagi biasa saya lihat ikhwa boncengan sampai 5 orang di atas motor. 2 orang yang diundang, ya, tapi lebih banyak tambahannya. Anaknya lebih banyak. Bahkan ada juga yang bawa bentor ya. Lebih banyak lagi yang hadir. Mungkin bisa bawa 7 orang ya. Dia dengan istrinya, 5 orang anaknya. Karena bentor itu muatannya banyak ya. Ya, ada juga yang bawa mobil misalnya. Bagaimana kalau bawa mobil misalnya 10 orang penumpang? Dia istrinya ya, suami istri 2 orang ya. Anaknya ada 8. Kira-kira apakah tuan rumah tidak kesusahan ya? Oleh karena itu perlu saya ingatkan ya kepada teman-teman supaya kalau ada pernikahan itu diupayakan ya, anak-anak jangan dibawa. Kalaupun dibawa, bawa 1 orang. Jangan satu keluarga makan siang semua. Ya. Kasihan tuan rumah ya. Mau juga dilarang tidak enak. Mau disuruh pulang jauh rumahnya. Ya, masih bagus kalau ada uang di kantongnya. Tapi kalau pembeli bensin saja, naudzubillah ya, kelaparan semua kalau kita usir. Nah, di lain sisi masih banyak tamu kita yang belum makan. Nah, ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman supaya hal-hal yang apanya kecil dan sepele seperti ini itu kita perhatikan untuk ya baiknya hubungan kita dengan sesama muslim. Taib. Saya kira sampai di sini dulu ya apa yang perlu kita jelaskan. Iya. Iya. Suami menikah. Oh iya. Jadi hubungan apanya biologis antara seorang suami dengan istrinya itu merupakan hajat bersama. Ya. Kalau istri minta, apanya suami minta, wajib bagi istri untuk memenuhi. Sebagaimana sebaliknya, jika istri minta misalnya maka wajib bagi suami untuk memenuhinya. Ya. Karena masing-masing punya hak. Bukan cuma haknya laki-laki ya. Juga haknya istri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup sampai di sini karena kita terbatas oleh waktu, sudah hampir jam 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.